السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد، اللهم صل عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Maka ikhwah, kita lanjutkan pelajaran Syarh Ibnu Aqil sampai di bab An-Nakiratu wal Ma'rifah. Kita masih berada di fasal tersebut ya. Fasal An-Nakirah wal Ma'rifah. Baik, kita masuk di bait ke-57 yang lafaznya wa kullu mutmarin lahul bina yajib wa lafdhu ma jurra ka lafdhi ma nusib. Ini satu jumlah atau berapa jumlah, Mas Ghulam, kira-kira? Wa kullu mutmarin lahul bina yajib wa lafdhu ma jurra ka lafdhi ma nusib. Satu jumlah atau dua jumlah atau tiga jumlah atau ya berapa pun itu. Domnya, baginya, bina, tetap, wajib, dan satu. Satu jumlah ya, berarti satu bait ini, dua kofiah ini sebenarnya adalah satu jumlah. Saif, benar. Apakah satu kofiah ini, dua kofiah ini sebenarnya adalah satu jumlah? Dua jumlah ya. Mas Safian? Dua jumlah. Bang Yusuf? Satu jumlah ya. Kenapa bisa di, kenapa, apa alasan dikatakan satu jumlah? Oh, begitu ya. Jadi yang mengatakan dua jumlah apakah begitu juga? Yang atofnya itu satu jumlah lagi gitu. Iya, satu jumlah. Nah, jadi ya kalaupun kita bilang atof ya, jumlah ke jumlah yang berarti ya dua jumlah juga. Kalau dikatakan satu jumlah ya bisa saja, tapi sebenarnya itu dua jumlah ya, karena seperti misalkan ketika kita bertanya berapa orang yang pergi untuk ungkapan ja'a Muhammadun wa Aliyun, ya mau enggak mau kita tetap katakan dua orang, walau itu Umar atof ke Ali kan gitu ya. Ja'a dhahaba Aliun wa Umar, berapa orang yang pergi, maka kita akan jawab ya dua orang. Jadi ya di sini walaupun jumlahnya atfi ya, tapi tetap saja ya kita mau enggak mau bilang dua jumlah. Nah, jumlah yang pertama itu terdiri dari atau berupa jumlah, Mas Ghulam, kira-kira berupa jumlah. Wa kullu mutmarin lahul bina yajib. Ya, jumlah yang kedua wa lafdhu ma jurra ka lafdhi ma nusib. Nah, jumlah yang pertama berada di kofiah pertama, jumlah yang kedua berada di kofiah yang kedua. Ini pas-pasan kali ini. Nah, tinggal jumlah yang pertama itu jumlah berupa jumlah berupa ismiyah. Baik, kalau memang ismiyah berarti terdiri dari mubtada khabar. Mubtada'nya berupa zahir atau berupa dhamir? Berupa zahir. Khabarnya berupa mufrad atau ghairu mufrad? Khabarnya berupa ghairu mufrad. Nah, karena khabarnya berupa ghairu mufrad, maka ghairu mufrad itu ada yang tarkib jumlah, ada yang tarkib syubhul jumlah. Tarkib jumlah fi'liyah atau ismiyah? Jumlah fi'liyah ya. Fi'ilnya, fa'ilnya, fa'ilnya berupa domir yang kembali kepada domir mustatir ya. Oke, kita nggak usah bahas kembalinya terlebih dahulu. Lalu lahu jar majrur sebagai muta'alliq. Oke, albina sebagai Al-bina sebagai maf'ulun bih dari? Dari yajib. Dari yajib. Gimana wajib? Wajib bisa wajib bisa. Dan setiap domir ya. Domirnya bina wajib. Bina yang wajib. Iya. Jadi sifat setiap. Oke. Ada bina. Baginya wajib. Oke, gini. Kembali lagi kepada fa'ilnya yajib yang berupa dhamir mustatir. Kira-kira kembali ke mana? Ke bina. Ke albina. Iya. Kembalinya ke albina. Berarti albina sendiri sebagai? Albina ini. Nah, kalau kembalinya ke albina, berarti saya bisa pahami albina subjek, yajib iya, predikat. Iya. Kan gitu kan? Iya. Nah, jadi albina sebagai apa kalau gitu? Mubtada. Sebagai mubtada lah, karena berada di depan kan. Nah berarti khabarnya si kullu itu berupa jumlah fi'li atau berupa jumlah ismiyah jadinya? Hah? Khabarnya kullu, khabarnya si mubtada utama, si mubtada yang kullu tadi, yang tadi kita bahas, ini berupa jumlah fi'li atau berupa jumlah ismiyah? Kalau dibilang jumlah fi'li, kalau dibilang jumlah fi'liyah yajibu, ada albina, ada mubtada di depan. Jadi enggak mungkin berupa jumlah ismiyah. Berupa jumlah ismiyah? Yang mubtadanya adalah albina. Albina yang khabarnya adalah yajibu. Iya, jumlah fi'li. Nah, jadi jumlah fi'liyah ini justru khabar bagi mubtada yang kedua, dan mubtada yang kedua beserta khabarnya adalah khabar bagi mubtada yang pertama, kan gitu. Nah, jika kita sudah tahu berarti bagaimana kemudian saya beritahukan lahu muta'alliq dan muta'alliqnya adalah iya yajib. Oke, dah ya. Nah, sekarang bahasa Indonesia kan. Lahu itu muta'alliqnya adalah yajib. Kalau begitu bahasa Indonesia kan sesuai dengan wadhifahnya. Dan setiap dhamir adalah wajib bina untuknya. Adalah wajib bina, wajib baginya, wajib baginya bina. Iya, baik, masya Allah. Itulah dia. Atau kalau kita secara harfiah, dan setiap domir itu adalah albina wajib baginya, adalah albina wajib baginya. Maksudnya ketetapan itu wajib baginya. Ya kalau secara harfiah, tapi kalau secara pemahaman ya seperti yang tersebutkan tadi itu sudah benar karena ya sesuai dengan ketentuan subjek predikat. Masya Allah, mafhum? Nah sekarang yang keduanya, mana mubtadanya? Ini berupa jumlah ismiyah atau atau berupa jumlah fi'liyah? Walafdu majurra kalafdi manusib. Nah, jumlah ismiyah, mubtada-nya? Lafaz. Kenapa enggak tanwin dia-nya? Mudah. Iya, oke. Okay. Kalau begitu mana khabarnya? Ingat, khabar itu bisa berupa mufrad, bisa jadi berupa ghairu mufrad. Nah, berupa ghairu mufrad, yang mana? Itu yang perlu kita ingat, supaya kita mudah mendeteksinya. Khabar bisa jadi berupa mufrad, bisa jadi berupa ghairu mufrad. Maksudnya, enggak selamanya. Hah? Khabarnya? Jurra. Iya. Lapas yang dijerkan seperti lapas yang dinasobkan. Mantap. Jadi berarti khabarnya berupa yang dijerkan. Hah. Yang dijerkan. Jadi yang sifat itu sifat yang dijerkan. Iya, paham. Nah itulah dia. Karena kalau jurra, jumlah fi'liyah jurra, maka itu adalah si kok sifat si sila. Iya, sila. Iya. Kan ada ma itu. Ya, ada isim mausul berarti jurra adalah sila. Karena setiap isim mausul itu wajib. Kemarin sudah kita bahas waktu kita bahas tentang apa? Al-mabni wal al-mu'rab wal mabni. Nah, di situ diterangkan bahwa isim mausul itu termasuk isim mabni karena keserupaannya dengan huruf dari sisi dari sisi iftiqari, masih ingat iftiqari, fakirnya dia kan ya, miskinnya dia terhadap sila kan, butuhnya dia terhadap sila ya, masih ingat itu, masih ingat. Baik, nah jadi nggak bisa ya ikhwah, jadi antum jangan lupa bahwa isim mausul itu nggak bisa lepas dari sila. Dan karena alasan dia dinyatakan sebagai isim mabni karena keserupaannya dengan huruf dari sisi iftiqar. Kan begitu. Nah, demikian. Ya, jadi udah paham ya? Udah jelas? Ya, berarti udah bisa. Ah. Apa itu yang mau ditanya? Lafaz. Heeh. Dijerkan lafaz. Dan lafaz, ya. Lafaz. Nah, ini kan tadi idhofah, anda katakan. Nah, mudhafun ilaihnya ma, ma itu apa bahasa Indonesia-nya? Ya, sesuatu pun ataupun apa saja kan begitu. Jadi dan lafaz apa saja? Makna apa yang terkandung? Enggak, makna apa yang terkandung di susunan idhofah tersebut? Di dan min. Hmm? Min. Lafaz dari hmm. Yang dijelaskan. Enggak lah. Lamul milat lah. Lafaz bagi apa saja yang dijerkan, lafaz bagi apa saja yang dijerkan sama ataupun seperti lafaz bagi apa saja yang dinasabkan. Iyalah, lafaznya kalau kita bahasa kita begitu ya. Lafaznya yang dijerkan, lafaznya sesuatu yang dijerkan itu sama ataupun seperti lafaznya sesuatu yang dinasabkan. Jadi maksudnya lafaz dhamir yang dijerkan. Jadi ma ini maksudnya adalah dhamir ya. Jadi kan lafzu dhamirin berarti lafaz li dhamirin. Ya, karena kita sudah sama-sama tahu bahwa ma yang dimaksudkan adalah dhamir. Tapi kenapa menggunakan ma? Ya karena definisi seperti itu, dia menggunakan yang am, kan begitu. Karena sedang memberikan definisi. Adalah sama seperti. Iya, jadi sebetulnya ma itu kita sama-sama tahu maksudnya adalah dhamir. Jadi wa lafzu dhamirin kan ya. Kan begitu sebetulnya maksudnya. Ya. Ataupun walafdu dhamiri jarrin ya, kalau kita kenali dhamir jar kan walafdu dhamiri jarrin kalafdu dhamiri nasbin begitu, itulah dia. Jadi lafaznya dhamir nasab lafaznya dhamir jar seperti lafaznya dhamir nasab, itu bisa kita buktiin. Contohnya kalau misalkan antum masih hafal dhamir nasab muttasil yang lafaznya adalah nasarahu nasarahuma nasarahum nasaraha nasarahuma sampai ke nasarani nasarana. Nah, kita lihat dhamir jar muttasil. Lafaznya in min apa minhum minha minhuma minhunna minka minkum minkum minki minkum minkunna minni minna. Ya, sama dengan lafaz dhamir nasab muttasil. Nah, itulah kenapa di sini Imam Ibnu Malik mengatakan walafdhu ma jarra kalafdhi ma nusib, setelah sebelumnya beliau mengatakan wa kullu mutmarin lahul bina yajib. Bahkan ungkapan ini sebenarnya sudah juga dia ungkapkan sudah atau oh enggak, belum ya, belum ada ya, ungkapan seperti ini belum ada, baru di sini wa kullu mutmarin lahul bina yajib, yang sebelumnya itu ungkapan untuk huruf ya, huruf itu berhak apa namanya gimana bahasa beliau, lupa saya, ada yang hafal baitnya, huruf ya hampir mirip maknanya. Mana dia? Iya, wa kullu harfin mustahiqqun lil bina, ya. Yaitu bilangkan soal huruf, ya. Saya lupa, salah ingat. Jadi ya kalau dhamir memang baru ini, ya. Jadi wa kullu mutmarin lahul bina yajib, sementara kalau yang huruf gimana tadi? Wa kullu harfin mustahiqqun lil bina. Ya. Nah, demikian. Adapun kalau ditanyakan kenapa al-bina hamzahnya dibuang, saya enggak bisa jawab. Enggak tahu saya jawabannya ini apa. Ini wa kullu mutmarin lahul bina yajib. Namun kalau yang di bait yang tadi yaitu bait tentang berbicara tentang harf, yakni wa kullu harfin mustahiqqun lil bina, kita bisa alaskan itu daruri karena ingin menyesuaikan qafiyah, kan. Namun kalau di sini enggak tahu saya alasannya apa ini. Ya, wa kullu mutmarin lahul bina yajib. Apakah ada pembolehan pembuangan hamzah, ya, dalam kalimat-kalimat semisal? Wallahu a'lam. Ya, saya udah coba cari juga tapi enggak nemu ibarahnya gitu. Kalau yang bait yang tadi, bait tentang pembicaraan tentang harf tadi, ya kita bisa kompromikan bahwa itu darurat, kan begitu. Ya. Karena kan lanjutan qafiyahnya gimana tuh? Wa kullu harfin mustahiqqun lil bina, terus kan begitu, ya. Jadi memang darurilah kita katakan. Nah, kalau yang di sini apa ini? Enggak tahu saya. Ya, jadi kalau ditanya alasannya, enggak tahu saya. Kenapa hamzahnya bisa dibuang? Ya. Wallahu a'lam. Kalau kayak ya, kemudian ba, lalu kha, lalu apalagi ha, terus apalagi ta, dha, itu hamzahnya dibuang, bukan dibuang tapi lebih kepada memang ada lahjah yang demikian, kan begitu. Ya, nah kalau ini apakah memang ada logat seperti ini atau memang ada kaedah pembolehan pembuangan hamzah pada isim mamdud yang semisal gitu. Wallahu a'lam. Ya, nanti coba dicari, ya. Saya juga pengen tahu jawabannya. Kenapa hamzahnya dibuang, dan di sini juga syarih enggak ngejelasin. Ya, enggak tahu kalau di syarah-syarah alfiah yang lainnya. Nah, demikian. Mungkin jadi PR kita itu untuk dicari, ya, jawabannya. Kenapa, apakah memang bisa isim mamdud semisal bina dan yang lainnya, yaitu hamzahnya boleh dibuang. Ada pertanyaan untuk baitnya? Nah, udah cukup jelas berarti, ya. Tahu, kita baca syarahnya. Bisa anda baca, Mas Hulam? Terlalu sulit, ya. Karena bukunya buku kayak gitu, ya. Tahu, ya, silakan baca, Mas Septian. Anda aja baca. Al-Mutlawat kulluha mubiniyatun li-shibahi shibahihat li-hurufi fil-jumud. Tahu, cukup. Kulluha mubiniyatun. Kullu, kenapa marfu? Taukid. Lalu mabniyatun khabar. Benar, Mas Hulam. Iya. Benar, ya. Kalau misalkan kullu saya katakan mubtada, benar atau salah? Bisa juga. Bisa juga. Ini, ya. Kalau itu adalah semuanya. Nah. Bisa. Ya, jadi kullu, ya, kalau dikatakan sebagai taukid juga enggak bisa disalahkan, ya. Karena memang muakkadnya al-mutmarad. Nah, adapun mereka yang mengatakan bahwa kullu mubtada juga enggak bisa disalahkan karena khabarnya adalah mabniyah, yang mana dia dan khabarnya menjadi khabar bagi al-mutmarad. Ya, kan gitu. Baik, masyaallah. Jadi al-mutmarat kulluha mabaniyatun li syabihiha bil hurufi fil jumudi. Apa iya? Ini sebagaimana yang telah kita pelajari. Sehingga saya bukan ini alasannya. Apa alasannya dahulu? Ya, kan dikatakan sini dhamir itu semuanya mabni di sebab ataupun karena keserupaannya dengan huruf fil jumud. Dalam hal jumud baku. Iya, jamid baku. Ya. Fil jumud katanya. Nah, apakah iya ini alasannya kemarin? Mana alasannya? Karena serupa dengan huruf hijab. Karena serupa dengan huruf hijab? Enggak lah. serupa dengan huruf gitu. Iya, serupa dengan huruf. Dari sisi apa? Karena ada banyak tuh kemarin. Kan dari sisi terukur, bukan tarkib namanya. Dari sisi apa? Pembuatan ataupun wat'i kan gitu ya. Nah, begitu. Namun di sini justru disebutkan dari sisi al-jumud. Wallahu a'lam ya. Namun kalau saya mengkompromikannya artinya memang ada dua alasan. Ya, artinya memang ada dua alasan keserupaan dhamir dengan huruf. Ya, ada dua alasan keserupaan si dhamir dengan huruf, yaitu bisa jadi karena maksudnya ada dua sisi, ya. Ada dua sisi alasan dhamir serupa dengan huruf. Bisa jadi dari sisi wad'i, bisa juga dari sisi jumudnya. Kenapa? Karena memang huruf tidak jumud. Tidak mutasarrif. Kan gitu ya. Iya, tidak mutasarrif, enggak berubah-ubah. Sementara dhamir kita juga tahu dia enggak berubah-ubah. Maksudnya bagaimana? Walidzalika, ya. Nah, di sini diterangkan la tusaghiru. Walidzalika la tusaghiru. Enggak ada tasghirnya. Ya, jadi enggak ada tasghir untuk huwa. Kemudian wala tusanna. Jadi enggak ada istilah dhamir mufrad, dhamir musanna berarti. Memang iya, karena wala tusanna enggak bisa dimusannain. Loh, tapi ada huma tuh. Kan itu dhamir musanna, tepatnya dhamirun lil musanna. Bukan dhamir musanna. Kalaupun kita mau bilang dhamir musanna, tapi itu susunan idhafah, bukan susunan na'tiyah. Kalau kita bilang dhamir mufrad, itu susunan idhafah, bukan susunan na'tiyah. Karena di sini dikatakan la tusanna, kan begitu. Wala tujam'. Loh, hum itu bagaimana? Ya, pokoknya itu bukan jamak. Itu dhamir lil jam'i. Yang ada hanyalah bahwa dhamir itu jumud. Begitu. Ya, jumud ya. Nah, demikian. Jelas? Kira-kira ikhwah. Nah, itu alasan kebinaan gitu ya. Alasan kebinaan dhamir li syabihiha bil hurufi. Alasan kebinaan dhamir adalah karena serupanya, penyerupaannya dengan huruf dari sisi jumud. Iya, dari sisi kekakuannya ya, kaku. Iya, situ ya. Jadi jumud ya. Jadi dhamir itu jumud ya. Kayak orang yang jumud ya. Baik, nah demikian. Nah, jadi dari sini kita bisa simpulkan ya, bisa kompromikan berarti alasan dhamir, alasan keserupaan dhamir dengan huruf bisa jadi dari sisi wat'i, bisa jadi dari sisi jumudi, wallahu a'lam. Ya, silakan lakukan pentelaahan. Ya, daripada nyalahin kan gitu. Toh enggak salah juga kan? Ya, fakta memang bahwa huruf itu kita tahu jumud. Dan dhamir juga fakta kita tahu jumud. Kalau ada yang bilang itu buktinya ada dhamir huwa mufrad, dhamir huma musanna, dhamir hum jamak, itu bukan. Itu bukan bentuk dari apa? Bentuk dari perubahan ya, bentuk dari tasrif, itu bukan. Bahkan di sini ada catatan kaki di buku saya ya, yang dimaksud dengan jumud di sini beliau jelaskan adalah mana dia? Nomor 3. Ai ada muttasarruf ya. Ada muttasarrufi. Jadi enggak bertasrif ya, maksudnya begitu ya. Ada mutasarruf, enggak ada konjugasi, tidak ada perpalingan dari satu bentuk ke bentuk yang lain gitu loh. Jadi dia enggak berpaling dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Nah, demikian. Jadi ada mutasarrufi. Memang dari sononya sudah demikian. Kita enggak bisa bilang bahwa huma asalnya adalah huwa, berbeda dengan qari, bahwa qari asalnya adalah qiraah, kan begitu. Bahwa ijlis asalnya adalah iya, jalasa ataupun jurus, kan begitu. Namun untuk hum, kita gak bisa bilang hum itu asalnya huwa, enggak. Karena memang apa? Ada mutasarruf. Nah, demikian. Lanjutkan mas, bacaannya. Wa idha thabata annaha mabniyatun fa minha ma mushtariku fihi al-jarru wal masbuk. Ya, taib, cukup. Jadi kata beliau, wa idha thabata annaha mabniyatun. apa yang sabit? Iya, annaha mabniyah. Itulah fa'il dari thabata. Ya. Fa'il dari thabata berarti masdar mu'awwal annaha mabniyah. Jadi kalau sudah jelas, ya, kalau kita sudah tahu, ya, kalau kita sudah sepakat, kalau kita sudah ngakui bahwa dhamir itu adalah isim mabni, kan begitu. Maka perlu diketahui, ya, maka perlu dijadikan catatan, faminha ma yashtariku fihi al-jar wan nasab. Faminha ma yashtariku fihi al-jar wan nasb. Ya, yang dimaksudkan di sini adalah mahalnya. Nah, jadi maka perlu diketahui di antaranya, ya, di antara dhamir-dhamir tersebut yang sudah kita tetapkan, yang sudah tetap akan kebinaannya. Ya, jadi kita sudah sama-sama tahu bahwa, ya, jadi kalau kita sudah tahu, ya, sudah sama-sama tahu bahwa dhamir itu mabni, maka di antaranya, ya, di antara dhamir-dhamir tersebut ada yang berserikat. Ada yang kongsi gitu ya. Lafaznya maksudnya. Maka di antaranya ya, ada yang dia itu kongsi dalam kejarannya dan dalam kenasopannya gitu ya. Ya, maksudnya dalam i'rab jarnya dan dalam i'rab nasabnya. Nah, demikian. Nah, di sini yang menjadi fa'il bagi fi'il yashtarik adalah Bang Budi. Wa idza thabata annaha mabniyatun faminha ma yashtariku fihi al-jarru wan nasbu. Yang menjadi fa'il bagi yashtariku adalah dhamir mustatir, takdirnya kembalinya ke ma. Jadi berarti yang mustarik adalah ma. Ya. Ma mustarik dengan ma, itu mustariknya dengan apa? Kan enggak mungkin dia berserikat sendiri. Silah mausul. Iya, si ma, si silah mausul itu mustariknya dengan apa? Bersekutunya dengan apa? Dia bersekutu sama siapa gitu loh. Kan ma bersekutu, si ma bersekutu, si apa saja bersekutu. Mas Hulam, ma bersekutu sama apa? Sama apa? Sama apa atau sama siapa? Bersekutu bersama jar dan nasab. Jadi tiga-tiganya bersekutu ini, gitu. Nah, berarti ma kan bersekutu. Si ma bersekutu. Ma kalau kita bahasa Indonesiain sesuatu atau apa saja, kan gitu. Nah, jadi sesuatu yang bersekutu. Si sesuatu bersekutu sama siapa? Sama apa gitu loh. Mustariku ini menurut ana jar. Bukan dhamir mustatir. Jadi fa'ilnya berupa zahir, bukan berupa dhamir, yaitu al-jarru. Begitu? Berarti yang bersekutu adalah al-jarru. Al-jarru bersekutu dengan bersama sama-sama apa? Al-jarru bersekutu sama apa? Jar itu bersekutu sama jar dan nasab bersekutu. Iya, berarti jar bersekutu sama sama nasab. Oke, udah mulai bisa saya pahami ini. Ya, karena memang dia bersekutu harus ada temannya kan gitu. Jadi si jar bersekutu dengan si nasab. Nah, tapi masalahnya ma itu kan isim mausul, di mana jumlah silahnya ya harus ada robit yang kembali kepada si ma. Mana robitnya? Gimana nih Pak Saif? Masalahnya itu dia. Tapi saya udah bisa paham itu. Saya lebih bisa paham apa yang anda jelasin ketimbang yang dijelasin Bang Budi tadi. Kalau misalkan yashtarikunya fa'il dari yashtarikunya adalah dhamir, maka konsekuensinya enggak nemu gitu. Adapun kalau anda bilang fa'ilnya itu adalah al-jar, saya masih bisa nerima gitu. Karena apa? Karena artinya si jar dan si nasab itu berkongsi, bersekutu. Kan begitu. Nah, iya. Rabbitnya adalah dhamir ha, kan ada fihi di situ. Nah jadi berarti artinya aslinya kalau secara harfiah ini begini. Al-jar, i'rab jar dan i'rab nasab itu bersekutu pada lafaz, pada lafaz dhamir. Ya. Iya, pada sebahagian lafaz dhamir tersebut ya, karena kan faminha ya. Nah kan begitu. Sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Malik tadi, karena di sini sebenarnya syarih kan ingin menjelaskan, ingin mensyarah baiknya Ibnu Malik, karena Ibnu Malik tadi di atas mengatakan walafdhu ma jurra kalafdhi ma nusib, yang artinya al-jarru wan nasbu yashtariku fi dzalikal lafaz, kan begitu. Pada lafaz tersebut. Ya, berarti kan fil lafzi gitu loh. Jadi al-jarru wan nasbu yashtariku fil lafzi, begitulah dia. Heeh. Jamak muannats salim. Apa yang jamak muannats salim ini? Kasrah. Maksudnya kasrah. Kok bisa jadi kasrah? Itu apanya? Dua apanya? Nasab. Maksudnya al-jar, maksudnya al-jar wan nasbu ini bersekutu pada lafaz dhamir gitu loh. Kan di atas dikatakan Ibnu Malik kan bilang walafdhu majra, lafaz dhamir yang dijarkan dengan lafaz dhamir yang dinasabkan itu sama gitu loh. Contohnya apa? Nah. Loh. Berarti lupa ya. Lafaz dhamir yang dinasabkan. Iya. Nah, dhamir nasab muttasil coba hafalkan. Nah, dhamir nasab muttasil seperti nasara, nasaraka. Di kitab tasrif yang warna hijau, dhamir nasab muttasil. Nasarahu nasarahuma. Sudah? Nah, kan udah dapat itu lafaz dhamirnya? Iya. Sudah dapat kan? Nah, kalau nasaraka mana lafaz dhamirnya? Ya, dhamir kan. Nah, kaf kan gitu. Nah, sekarang itu dhamir apa tadi namanya? Dhamir nasab muttasil. Nah, sekarang coba kita hafalkan dhamir jar muttasil, dhamir khafat muttasil. Nah, kan gitu kan? Kan sama kan? Mana dhamirnya itu fika? Nah, berarti artinya lafaz dhamir jar itu sama dengan lafaz dhamir nasab. Nah, makanya lah syarih mengatakan al-jarru wan nasbu yashtariku fihi, begitu loh. Paham? Enggak paham? Ya paham. Paham kan? Heeh. Kalau tak ilmu bisa tapi kan ada berkat dari kesedihan. Bau. Jadi yang tawa itu balik dari rumah tuh, tapi kan jangan bawa kemari. Baru tadi pegang masih enggak. Baru pakai minyak lebih bau ini pak. Bau kali ini lebih lembut tenan. Ya kan. Jadi aku berengan ngono nggak iso jadi kan dibukai. Baik. Nah jelas ya, maksudnya sudah paham ya apa namanya ibarahnya Ibnu Aqil tadi. Kita ulangi lagi, wa idza thabata annaha mabniyatun. Bang Budi, mabniyatun ini kenapa marfu ya? Ah, ini kan barang atas. Oh. Cemen ya. Ini udah cemen dah. Kalau enggak tahu suruh cari ya. Merasa aku iya iya betul. Oke oke. Oke, kita lanjut ya. Ini udah panas ya kan. Tadi masih pemanasan, ini udah panas kan. Baik. Ya, kita lanjutkan. Wa idza thabata annaha mabniyatun faminha ma yashtariku fihi al-jarru wan nasbu. Jadi yang berserikat adalah al-jarru wan nasb, bukan si dhamir yang berserikat ya. Justru dhamir jadi tempat untuk berserikat. Jadi, ma yang dimaksud adalah si dhamir tentunya, kan gitu. Kita sama-sama paham bahwa ma yang dimaksudkan adalah dhamir. Kan begitu. Mafhum kan? Baik. Nah, jadi faminha ma yashtariku fihi al-jar wa an-nasbu. Wa huwa lanjutkan bacaannya Mas Setian. Wa huwa kullu dhamir nasbin aw muttasil nahwu akramtuka wa marartuka bika wa marartu bika wa innahu wa lahu fal kaf fi akramtuka fi mawdhi nasbin wa fi bika fi mawdhi jarr wal ha fi innahu fi mawdhi nasbin wa fi lahu fi mawdhi jarr. Nah, ini bukti bukti atas penjelasan ya. Jadi di sini Ibnu apa namanya Imam Ibnu Aqil membawakan bukti atas penjelasan beliau. Nah, beliau katakan falkafu fi akramtuka fi mau falkaf wa huwa kullu damirin ya. Wa huwa kullu dami ya kullu damirin atau kullu damirun ya kullu damirin damirin atau damiri. Nah, sekulang. Damiri ya. Jadi wa huwa kullu damirin nasbin au jarrin atau jarrun. Mengudi. Wa huwa kullu damirin nasbin itu sampai situ tadi au jarrin. Alasan? Alasan? Berarti jarrun la taqulu. Tadi udah. Ya. Aujarin lah kata rapat kali. Maktub alihnya? Domirin. Maktub alihnya domiri ya. Jadi kullu domirin nasbin au kullu jarrin. Begitu ya. Au kullu jarrin. Au kullu domiri jarrin. Hah? Ya entar. Enak kayak ini kira-kira. Au kullu jarrin gitu. Wa kullu damiri nasbin. Nah kalau jar itu ma'tuf alihnya adalah damir jar, buat jar, ya? Jar. Jar. Jarin. Ma'tuf alihnya? Di sebelah boleh enggak sih? Nasbin gitu. Enggak boleh. Kenapa bisa enggak boleh? Nah, gimana Bang Budi? Hilangkan keraguan. Domir aja. Ke domir ya. Nah, kalau ke domir, domir itu jar apa yang rabnya jar karena mudhafun ilaih bagi kullu. Berarti kan begitu karena mudhafun ilaihnya kullu. Nah, berarti kalau misalkan domir jar itu mengikuti domir, berarti kullu domirin au kullu jarrin. Kan begitu kan? Ya, gitu ya. Jadi kullu dhamiri atau kullu jarri gitu ya. Isim jar juga termasuk. Jadi setiap dhamir dan setiap jar. Setiap dhamir dan setiap jar begitu. Iya. Kayak isim jar lah, enggak ada. Iyalah, berarti setiap dhamir dan setiap i'rab jar kan gitu ya. Setiap dhamir dan setiap i'rab jar. Ya berarti begitu. Karena kan dia ngikuti domir, bukan ngikuti kullu. Karena kalau dia ngikuti kullu, baru lain lagi nanti. Nasbin aja kan, kayaknya kok enak di nasbin. Kalau ngikuti nasbin, berarti nasbin majrur karena? Mudhafun ilaihnya? Mudhafun ilaih bagi? Bagi domir. Nah, karena jar mengikuti mudhafun ilaih, karena jar mengikuti nasab dan nasab merupakan mudhafun ilaih bagi domir, berarti domiri nasbin au domiri jarrin. Nah, nah, ya itu. Betul. Ya. Betul. Nah, begitu dia kemudian. Ya, jadi kullu domiri nasbin au kullu domiri jarrin. Itu dia aslinya. Kayak di otak itu pasnya gitu. Yeah. Ya. Nah, sekarang udah sampai situ udah duduk ya. Au kullu apa kullu dhamirin nasbin au kullu dhamiri jarrin muttasilin. Kenapa bisa kasrah? Ya tapi sebagai mudhaf ilaih lagi. Sebagai mudhaf ilaih lagi. Jarrin muttasilin atau jarri muttasilin? Jarri muttasilin. Jadi muttasilin itu majrur karena mudhafun ilaih dan mudhafnya adalah jar ya. Ya, begitu. Baik. Bentar. Nah, bentar ya boleh. Enggak apa. Nanti dulu, Zat. Arjim terus. Enggak muttasilin, Zat. Muttasilin. Kok bisa? Wahwa kulu, kan belum jumpa khabar. Ya, kan, jadi maksudnya muttasilun sebagai khabar, yang mubtada'nya adalah huwa. Huwa, mubtada'nya huwa. Baik, kalau mubtada'nya huwa terus kulu sebagai? Tapi dia taukid. Taukid. Taukid. Taukid gimana ceritanya taukid? Iya. Itu kalau taukid itu kalau taukidul lafzi itu kembali hah? Wa kullu badal. Apa dia? Lah ada si ma'rifah setelah dan akhirah. Jadi wa huwa kullu dhamirin nasbin au jarrin. Jadi kullu itu sebagai dan dia setiap dhamir. Dan dia setiap domir yang yeah. nasob ataupun yang jar, kan sudah lengkap. Dan dia setiap domir, nah, jadi dia dia sebagai apa tadi? Dia sebagai apa? Mutada. Kemudian kullu sebagai? Khobar. Sebagai khobar. Terus mutasilnya, Prof, Abang Rafa'in sebagai apa? Ya, dan dia setiap domir yang asob dan jar yang bersambung. Dan dia setiap domir nasob ataupun domir jar yang bersambung. Kan lengkap. Yang bersambung, lengkap ya. Nah, gimana Pak Saif? Mutasilin ya. Mutasilin sebagai? Sebagai sifat. Sebagai sifat. Berarti jarin mutasilin ya. Yang bersambung. Jarin mutasilin. Yang nah, ini tadi jumlah ismi atau jumlah apa ini? Atau bukan jumlah? Yang kita baca tadi ya, jumlah ya, jumlah jumlah apa? Ismiyah. Kabarnya, mubtada'nya? Huwa. Kabarnya? Kullu. Kullu ya. Jadi huwa huwa kullu dhamirin nasbin au jarrin muttasilin gitu ya. Huwa huwa kullu dhamirin nasbin au jarrin muttasilin. Baik. Sifat ke dhamir. Sifat kedomir berat sifat kedomir berarti wahwa kullu domiri nasbin aujarin muttasirin berarti sifat kedomir ya sifat kedomir bukan kejar ya taib ya domir domir yang bersambung jadi dan dia seluruhnya domir yang bersambung setuju Mas Fulam ah kalau anta gimana sifat kekullu jadi kullun muttasilun gitu ya semuanya bersambung jadi yang bersambung si kullun kalau kayak tadi ya yang bersambung apa ini dan dia adalah setiap domir nasab atau jarin yang bersambung domir ya. Domir nasab dan domir mujari. Baik, gimana nih Mas Septian? Mutasil khabar. Terus mubtada'nya? Lalu huwa? Huwa mubtada' awal. Huwa mubtada' awal berarti kullu mubtada' tsanin. Jadi lalu mutasil mubtada' khabar bagi mubtada' tsanin. Terus rabitnya? Rabitnya mana? Mutasil. Mutasil. Itu kan simpan. Iya, kembalinya kepada domir domir mustatir kembali kepada si kulun. Bukan kembali kepada huwa. Kan kembalinya ke mubtada dia. Dan mubtada'nya dia kan kullun. Ya kullu dhamirin. Nah, sekarang mana rabit yang apa namanya? Yang mengikat kepada si huwa. Bang Yusuf, gimana Bang Yusuf? Sama kayak Pak Saif. Ya, sama kayak Pak Saif ya. Ya. Baik. Kalau seperti Pak Saif terlalu lemah ya. Karena apa? Kenapa saya bilang terlalu lemah? Karena yang ingin kita jelaskan di sini justru adalah tentang mempredikati lafaz-lafaz tersebut itu bersifat mutasil. Jadi mutasil itu memang khobar. Ya, gak bisa dibilang sifat. Karena kalau misalkan dia sifat, jadi kita sedang tidak mengkhobar, sedang tidak mempredikati, menstatusinya sebagai predikat. Padahal maksud dari jumlah ini memberikan status mutasil sebagai predikat di dalam jumlah tersebut. Iya sebetulnya. Kan begitu kan? Ada. Iya kan, coba perhatikan. Dan dia, ya, adalah selu apa? Dan dia, maksudnya seluruh dhamir nasab ataupun dhamir jar itu mutasil gitu loh. Jadi apa? Apa itu si huwa di situ? Nah, maka seperti yang disebutkan oleh Septian tadi. Ya, jadi wa huwa itu sebagai mubtada dan kullu sebagai mubtada tsan. Huwa mubtada awal dan kullu sebagai mubtada tsanin. Wallahu alam. Ya. Dan rabitnya di sini tidak dibutuhkan dikarenakan nafsul mubtada. Wallahu alam bissawab. Nafsul mubtada. Iya, ada penjelasan seperti itu ya. Ya, silakan antum lihat, saya pernah dapat penjelasan seperti itu yang saya juga lupa di mana saya dapat penjelasan seperti itu. Enggak tahu saya di mana. Apa di Jami Durs atau di mana, lupa saya. Kalau seandainya huwa enggak di situ tadi akan. Nah, kalau seandainya ya, jadi problemnya di sini adalah keberadaan huwa, ya kan gitu ya. Itu problemnya. Andaikan wa kullu dhamiri nasbin au jarrin muttasilun. Dan seluruh dhamir nasab dan seluruh dhamir jar itu adalah terkategori ataupun bersifat muttasil. Jadi enggak ada dhamir nasab ataupun dhamir jar itu yang munfasil. Nasab apa tadi namanya? Ya, karena di sini dia katakan begitu. Wa kullu dhamiri nasbin au jarrin muttasilun katanya. Jadi enggak ada yang munfasil. Nafsul mubtada. Namun, ha? Nafsul mubtada. Iya, karena apa namanya, diri dari mubtada itu sendiri gitu loh, sehingga tidak butuh rabit ya, pada saat itu. Contohnya seperti begini. Seperti huwallahu ahad. Iya, tepat. Qul huwallahu ahad. Maka huwa adalah mubtada. Allah mubtada tsanin dan ahad khabar bagi mubtada tsanin. Mana rabitnya? Enggak ada. Karena Allah adalah nafsul mubtada. Nafsul mubtada nafsul lil mubtada al awal, nafsun lil mubtada al awal ataupun nafsul mubtada al awal. Nah begitu. Bisa juga ya. Kita ya, beralasan kan. Itu dhamir sya'an ya. Wallahu a'lam. Dan dia adalah setiap dhamir yang nasab, setiap dhamir yang nasab atau jar yang bersambung. Agak bingung memutar mubtada khabarkan lagi gitu. Berarti di sini kalau dizahirkan huwa itu nafas gitu. Kalau enggak, ya kullu itu sendiri. Makanya tadi saya bilang nafsul mubtada gitu. Jadi huwa itu adalah kullu itu sendiri, kullu itu adalah si huwa itu sendiri gitu. Ya sama seperti qul huwallahu ahad. Jadi huwa itu adalah si Allah, Allah itu sendiri. Jadi makanya nafsul mubtada, di mana Allah adalah nafsul mubtada gitu. Wallahu a'lam bissawab. Mungkin antum bisa lihat di Irobul Quran barangkali ya. Iya, cuma nanti lihat di Rabbul Quran. Tapi kalau mau tertara kalimat nafsul mubtada atau apa itu ada kitabnya. Ada penjelasan, kalimat tapi saya lupa di mana. Ada ya, penjelasan-penjelasan seperti itu. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab ya, nanti kalau batane. Ya, kalau memang apa namanya? Kalau memang nanti ada yang Arab yang lebih baik lagi, nanti silakan utarakannya. Ya, singkatnya kalau misalkan huwa enggak ada, ini sebenarnya ya mungkin tidak menjadi problem ya. Apa hilanglah problem di kita ya, seandainya tadi ungkapannya wa kullu dhamirin nasbin au jarrin muttasilun. Namun ya memang iya, karena memang di sini yang dimaksudkan muttasilnya sebagai predikat, memang itu tujuannya ya, memaksudkan muttasil sebagai predikat. Karena sih sedang ingin menerangkan, sedang ingin menjelaskan bahwa dhamir nasab dan dhamir jar itu dia sifatnya muttasil gitu loh, sifatnya nyambung. Kalau macam gini kan, Muhammadun abuhu. Itu kan jelas. Enak, ya. Ini kan tak cuma satu yang bukan yang enggak ada. Kalau kalau dhamir fasal itu di tengah. Ya contohnya dhamir fasal itu Muhammadun huwa alimun. Nah itu dhamir fasal. Tapi kok terjemahnya kok kesulitan abang? Enggak enak gitu. Oh, dan ya huwanya enggak usah lah. Dan seluruh dhamir nasab ya huwanya kena nafsul ya, sama seperti qul huwallahu ahad. Katakanlah ya, Allah yang maha ya, dia Allah yang maha esa. Nah, ini kalau begini berarti dia seluruh dhamir ya memang jadi enggak enak, sama seperti dia Allah kan enggak enak. Sudah dia Allah, karena dalam bahasa kita pun kalau pas sudah pakai isim zahir ya isim zahir, kalau udah pakai isim dhamir ya isim dhamir. Karena akan sulit. Dia Muhammad pergi kan begitu. Ya, kalau dia pergi atau Muhammad pergi kan begitu kan? Nah, demikian. Wallahu a'lam. Ya. Jadi, ini memang bukan dhamir sya'an juga karena memang enggak bukan sya'an tujuannya, melainkan ya memang mubtada gitu ya. Nah, demikian. Tapi ya kundunya itu apa tidak adanya rabit karena kan mubtada saninya merupakan nafsul mubtada. Wallahu a'lam bissawab. Nah demikian. Wa huwa kullu dhamirin nasbin aw jarrin muttasilun. Jadi huwanya wasada supaya kita apa namanya bisa lebih memahaminya. Jadi berarti bahasanya isinya dan seluruh dhamir nasab ataupun dhamir jar itu sifatnya muttasil. Nah ini ibarat ini mengindikasikan tidak ada di sana yang namanya dhamir jar itu munfasil. Benar enggak? Nah juga berarti tidak ada di sana dhamir nasab itu yang mun. Benar enggak? Iya. Nah itu yang saya ingin garis bawahi bahwa ibarah ini kayaknya perlu ditelaah ulang. Nah demikian. Iya, karena kita tahu iyyahu iyyahuma itu adalah dhamirun nasbin. Tapi nggak tahu, mungkin beliau punya penjelasan lain terkait iyyahu iyyahuma dan sebagainya. Kita buktikan di kelanjutannya. Kalau memang tidak ada, ya berarti ada sisi kelemahan. Ya demikian, ada celah kelemahan. Wallahu a'lam bishawab. Nah, karena memang faktanya kita tahu di sana ada dhamir nasab munfasil. Walau memang kita tahu tidak ada dhamir jar munfasil. Tapi lafaz beliau di sini kullu soalnya. Kullu dhamiri nasbin au kullu dhamiri jarrin muttasilun katanya. Kan begitu. Ya wallahu a'lam. Gimana Pak Saif? Kira-kira. Kayak saya tadi lebih sifat ya, maksudnya. Setiap dhamir yang muttasil. Kalau ke sifat pun anta masih anta katakan mausufnya adalah dhamir. Kalau mausufnya dhamir berarti baik yang nasab maupun yang jar bersifat muttasil. Kan begitu. Oh. Jadi seluruh ya enggak bisa juga pun jadinya kan. Terus kabarnya mana? Mau ngapain kita ngomong kayak begitu? Setiap dhamir muttasil yang nasab dan setiap dhamir muttasil yang jar, terus kenapa? Kan begitu. Makanya tadi kalau tadi kan analisa saya tadi. Tadi apa? Khabar. Kullunya khabar. Nah, kalau kullunya khabar, terus huwa dan kullu ini apa? Bukankah ini nafsul apa namanya? Nafsul mubtada seperti yang sudah saya sebutkan tadi kan gitu ya. Jadi huwa huwa ngapain disebut lagi kan gitu. Kalau huwanya penjelasan tersebelumnya. Wa idza thabata annahu man amin hama syarku fil jar wa nasb. Huwa kullu dhamirin nasbin aw jarrin muttasil. Itu yang sudah berlalu. Wa huwa kullu dhamirin nasbin aw jarrin muttasil. Nah gitu. Wa huwa kembali ke lafaz itu ada lafaz begitu. Enggak bisa. Coba lihat di situ ya. Wa idza thabata annaha mabniyatun fa minha ma yashtariku fihi al-jarru wan nasbu. Ma yashtariku fihi al-jarru wan nasbu. Itu tafsiran kalau yang sebelumnya itu. Lafaz huwa la kullu dhamirin nasbin aw jarrin muttasil. Oh iya, ini dia, ini baru ketemu ini, masya Allah ya. Jadi huwa adalah mubtada dan kullu adalah khobar. Ya berarti benaran Pak Saif tadi lah ya, masya Allah. Iya betul. Huwa kembali kemana berarti? Enggak. Huwa kembali kemana? Iya kema. Ma yastariku fihil jarru wan nasbu. Ya, masya Allah Pak Saif dan Pak Bang Budi, masya Allah ya. Selesai permasalahannya. Ya jadi iya betul iya karena itu akan bertabrakan kan akan bertolak belakang iya betul lebih baik kita mengkompromikan ketika masya Allah jadi muttasilun berarti bacaannya salah ya jadi bacaannya benar adalah kullu dhamirin nasbin au jarrin muttasilin yang mana mausufnya adalah dhamir ya iya nggak nabrak jadinya kan gitu. Nah sementara kalau kita bilang tadi muttasilun kesannya setiap dhamir jar dan setiap dhamir nasab itu muttasil padahal kita faktanya tahu padahal kita tahu di sana faktanya ada dhamir yang munfasil maksudnya dhamir nasab munfasil kan gitu. Iya baik masya Allah iya mantap kita harus mengkoreksi bacaan si jarin ya seharusnya jarin emang jarin tadi dia baca Enggak, ini di sini kan bukan jarin, jari. Kalau tulisan abang sini jari, mana salahnya Ustaz? Oh, enggak, di sini enggak ada gundul. Kalau di sini enggak ada gundul. Ya, abang jari. Enggak, makanya ini kalau ini jari berarti ini bilang jari sifat gitu. Dia tadi bacanya jarin. Au jarin, jadi dhamir nasbin au jarin muttasilun dia bilang. Nah, tapi saya sendiri pun beranggapan itu muttasilun. Khabar. Iya. Nah, cuma ya saya tetap pikir itu, saya terpikir kalau ini bisa bertolak belakang itu, bisa kontradiksi maksudnya. Cuma saya enggak tahu solusinya apa. Ternyata kita bisa apa bisa mengkompromikan dengan merubah bacaannya agar tidak kontradiksi dengan adanya dhamir nasab munfasil. Di mana yang dimaksudkan yang muttasil di sini adalah yang ma yashtariku fihil jarru wan nasbu. Yang ma yashtarik. Yang ma yashtarik ini yang apa namanya? Ma yashtariku fihil jarru wan nasbu ini inilah yang muttasil. Sementara iyahu ma ini kan enggak mustarik. Ya kan? Ya kan gitu. Tidak mustarikun fi kan gitu ya. Nah, demikian. Hanya jarrin yang muttasil. Ya, yang ini yang ma yashtariku fihil jarru wan nasbu inilah yang muttasil. Makanya beliau katakan wa huwa ai wa ma yashtariku fihi al-jarru wan nasbu kullu pada kullu dhamiri nasbin aw jarrin muttasilin. Nah, begitu. Karena perlu dhamir nasab. Ya lah, dhamir nasab kan ada yang muttasil, ada yang munfasil. Nah, maka yang muttasil di sini semua dhamir nasab yang muttasil di sini dan maksudnya adalah yang ma yashtariku fihi al-jarru wan nasbu. Wallahu alam, ya mungkin itulah kompromi yang bisa kita lakukan ya. Ya, gimana? Setuju Pak Saif? Ya, karena ini Pak Saif yang nemuin soalnya. Ya, udah pasti setuju. Tapi masyaallah. Maksudnya Pak Saif yang sedikit tadi agak apa namanya? Merengkel. Iya, agak merengkel. Agak merengkel dengan apa yang kita sepakati kan. Ya, walau memang yang menemukan jawabannya Mas Septian ya. Masyaallah. Dan yang menemukan aitnya ataupun maitnya adalah Bang Budi. Oke, ya, alamah Bang Budi. Masyaallah, ya. Nah, demikian. Baik, kita lanjut ke contohnya. Ya, contohnya ini bukti bahwa apa namanya lafaz daripada dhamir yang dijarkan dan lafaz daripada dhamir yang dinasabkan itu sama. Akramtuka wa marartu bika. Wa innahu walahu, ya maksudnya marortu sama bika, innahu sama lahu, falka fi akramtuka fi mawdi'i nasbin, ya mahalnya nasab, wafi bika dan pada lafaz bika, ya kan kaf pada lafaz bika fi mawdi'i jarrin mahalnya jar, walha fi innahu fi mawdi'i nasbin dan ha pada lafaz innahu itu mahalnya jar dan fi dan pada lafaz lahu mahalnya jar juga. Nah, demikian. Wallah. Nah, jadi kita bisa buktikan di sini bahwa memang lafaznya sama dan semuanya yaitu yang ma yashtariku fihil jar wan nasab ini semuanya muttasil. Ya, hanya yang ma yashtariku fihil jar wan nasab ya, semuanya muttasil sebagaimana yang dicontohkan oleh beliau. Bukan berarti artinya di sini dia tidak apa namanya itu menolak adanya dhamir nasab munfasil, tapi yang kita bicarakan di sini adalah yang ma yashtariku fihil jarru wan nasbu. Wallahu alam. Nah, demikian. Gimana? Ada yang mau dikritisi lagi Pak Saif? Jelas. I'rabnya? Masih ada yang belum puas dengan i'rabnya? Pas. Udah pas? Udah pas ya. Ya, tapi kalau nanti ke depannya ada ya sih kita ralat aja kan gini. Karena insyaallah kita minal murtas apa mustar apa mur ya mustarsyidin ya. Ya semoga kita termasuk orang-orang yang mustarsyid. Wa minha ma yashtariku fihi ar-raf'u wan nasbu wal jarru katanya. Wa huwa na wa ashara ilaihi bi qawlihi lir-raf'i wan nasbi wa jarrin ya. Di sini wa jarri ini. Seharusnya wa jarrin. Nah, tapi nanti kita buktikan ketika kita mengi'rabnya. Na salah ka'rif bina fa innana nilnal minah dan diantaranya jadi kan tadi dikatakan faminha ya jadi semua dhamir itu mabni lalu diantaranya ada yang bersekutu dalam jar dan nasabnya ini bahasa Indonesia ya ada yang bersekutu dalam jar dan nasabnya tapi kalau bahasa Arab ada yang bersekutu jar dan nasab dalamnya. Ya kalau bahasa kita malah kita balik ya. Tapi benar sebenarnya begini, ma yashtariku fihil jar wan nasbu. Ada yang jar dan nasab bersekutu padanya. Jadi bukan dia yang bersekutu di jar dan nasab, pada jar dan nasab. Ini kebalik memang. Logika yang jernih pun itu akan menolak susunan susunan ungkapan tadi, yaitu susunan ungkapan dia bersekutu dalam jar dan nasab. Seharusnya jar dan nasab bersekutu dalamnya. Yaitu yang benar ya. Nah kan begitu. Tapi ginilah bahasa Indonesia ya, suka ngebalik. Bahasa Indonesia suka ngebalik gitu. Baik, kemudian waminha, nah karena tadi dikatakan faminha diantaranya, nah diantaranya juga waminha ma yashtariku fihir raf'u wan nasbu wal jarru. Dan diantara domir-domir tersebut ya, ada yang di, yang rafa dan nasab dan jar itu bersekutu ataupun berserikat atau kongsi padanya, pada domir itu di dalam penglafasannya tentunya. Contohnya seperti apa? Seperti na, di mana lafaz na kata dia itu lafaz na itu jar, rafa, nasab bersekutu pada lafaz na. Nah begitu. Jadi dan diantaranya juga ada lafaz domir itu yang rafa dan nasab dan jar bersekutu pada lafaz tersebut. Seperti contohnya lafaz na. Wa asyara ilaihi biqaulihi, dan statement ini tersirat di dalam pernyataan Imam Ibnu Malik lirraf'i wan nasbi wa jarrin nasalah ka'rif bina fa innana nilnal minah salah salaha salaha yasluhu bisa ataupun pantas ini ya, bisa ataupun pantas ataupun cocok. Sholaha cocok gitu aja. Iya, cocok atau bisa atau pantas. Tapi kan cuma fil madi aja, enggak ada nanya. Sholaha. Cuma fil madi maksudnya gimana? Enggak paham saya. Contohnya gini aja, dorobna kan sholahna. Maksud beliau apa? Enggak paham saya. Baik, ya. Ya sholaha ya itu fil madi ya. Ya. Ya bisa aja bersambung dengan na ya. Maksudnya kenapa dia bilang tadi enggak bisa? Lirraf'i wan nasbi wa jarrin nasalah ka'rif bina fa innana nilnal minah. Nah, saya ingatkan ulang statementnya Ibnu Aqil ya, statementnya Ibnu Aqil tadi berdalilkan dengan baitnya Imam Ibnu Malik ini karena beliau katakan wa asyara ilaihi biqaulihi. Jadi penjelasan saya tadi itu tersirat di dalam pernyataan Imam Ibnu Malik lirraf'i wan nasbi wa jarrin nasalah ka'rif bina fa innana nilnal minah. Nah, namun sebelum kita apa namanya sebelum kita jelaskan maknanya, kita coba urai dulu, iya i'rab dulu. Pak Saif, ini dua kofiyah ini atau satu bait ini satu jumlah atau dua jumlah atau tiga jumlah atau lebih? Berapa jumlah? Satu jumlah ya. Baik, Mas Gulam. Bang Yusuf, satu jumlah. Septian, satu ya. Bang Budi, yang sebelah sini. Iya, bait yang terakhir, bait yang terakhir. Iyalah, satu bait ini atau dua kofiyah ini satu jumlah atau lebih. Satu jumlah ya. Baik, Mas Gulan. Satu jumlah ya. Satu jumlah. Nah, jumlah apa, Bang Budi? Jumlah ismiyah. Mana mubtada'nya? Mubtada'nya fa'innana. Fa'innana bisa jadi mubtada'. Nah, gimana ceritanya fa'innana bisa jadi mubtada'? Mubtada' mu'ah khobar muqaddam. Iya, mana dia? Mana mubtada'nya? Mana mubtada muakhar itu? Nasolah. Mana mubtada muakhar itu? Solahna. Mana salahna? Oh, bukan. Bukan salah. Iya, tapi ini memang iya dirobi wanasbi kan enggak bisa dari ada Ustaz. Nah, makanya saya tanya ini jumlah apa? Wajari. Jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah? Kalau memang ini jumlah, kan begitu. Ya. Saya tanya tadi ini satu jumlah atau dua jumlah atau lebih kan gitu. Atau bahkan ini jangan-jangan bisa jadi bukan jumlah. Nah, Pak Saif, satu jumlah. Jumlah apa, Pak Saif? Ya, tadi Pak Saif juga bilang satu jumlah. Jumlah apa? Jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Mubtada'nya? Dhamir na. Na itu. Mubtada'nya na, lalu khabarnya? Jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah shalah. Terus lirraf'i wan nasbi wa jarrin? Mubtada'. Iya. Ya, selesai. Memang itu dia. Terus ta'rif bina fa innana nilnal minah. Ya, kalau simpelnya begitu ya, muta'alliq bagi si jumlah tersebut. Tapi kalau misalkan kita ambil yang enggak simpelnya, maka ka'rif ya ka'rif iya. Enggak, ka'rif ini muta'alliq, muta'alliq bagi mubtada' yang dibuang. Ya, aslinya wa dzalika ka'rif bina fa innana nilnal minah gitu. Nah, demikian. Itu kalau kita ambil sisi enggak sisi ribetnya gitu ya. Jadi apa lah tadi? Madhi lah. Ya fi'il madhi. Kalau na terduduk sendiri na apa? Nah duduk sendiri. Sama sholat itu. Maksudnya kemana dia membuatnya? Oh, itu? Nanya hikayah bang. Hikayah. Iya di sini ini ya. Inilah pentingnya kita harus apa namanya? Karena kan ini bahasa Arab semua. Jadi ada sesekali yang dia itu sebenarnya sedang diceritain gitu. Tapi pakai bahasa Arab juga orang memang sama-sama bahasa Arab kan gitu. Jadi orang Arab sedang menceritakan bahasa Arab. Nah. Ka'rif bina fa innana nilnal minah salaha li rabbi wa nasbi wa jar. Enggak bisa lah. Enggak bisa. Iyalah. Karena kan itu kan kita sedang mau mencontohkan status na tadi tidak status na tadi adalah apa? Salah li rafi wa nasbi wa jarrin. Na salah li rafi wa nasbi wa jarrin. Nah, berarti contohnya ya setelah itu wadzalika wadzalika seperti yang terdapat dalam ungkapan a'rif bina. Kan ini dia. Nah, salah salah kalau kita misalnya seperti yang terdapat di dalam ini Pak in apa Pak Ka'rib bina Pak inana nilal minah ini muta'alliq kepada sinna salaha li rabbi wan nasbi wa jarri. Jadi li rabbi wan nasbi wa jarri ini salat ke at apa ke muta'alliq kepada salaha. Ini tetap kan gini na wa dzalika ya na wa dzalika ka'irif bina kan gitu kan. Jadi tetap iya, na wa dzalika ka'irif bina fa innana itu kalau mau kita ambil sisi rumitnya. Tapi ya tadi ya terkadang sisi rumit itu justru sebenarnya itulah yang benar. Adapun sisi simpel itu kiasan saja. Ya. Ya di mana kita mengkiaskan ka'irif bina fa innana nilnal minah itu kias untuk statement sebelumnya. Apa muta'alliq untuk statement sebelumnya ya kita kiaskan secara langsung padahal sebetulnya kan wadzalika dan hal tersebut seperti karena kan begini dia bukan cuma na di situ wadzalika ketika kita bilang dzalika musyaru ilainya adalah kepermasalahan tersebut ya permasalahan pantasnya na untuk rafa untuk nasab untuk jar untuk ya bukan berarti maksudnya na berirob rafa berirob nasab berirob jar perhatikan di sini lafaznya untuk. Jadi na tidak bisa berirob ya karena memang nama mabni. Nah begitu. Nah demikian. Jadi lirraf'i wan nasbi wa jarrin nasalah. Nah ini syahidnya. Syahidnya sebenarnya di sini lirraf'i wan nasbi wa jarrin nasalah. Syahid atas pernyataan Imam Ibnu Aqil ya. Atas pernyataan Ibnu Aqil wa minha ma yashtariku fihi ar-raf'u wan nasbu wal jar. Nah syahidnya di sini dia. Dalilnya ini dia lirraf'i wan nasbi wa jarrin nasalah. Jadi lafaz na itu bisa untuk rafa, bisa untuk nasab, bisa untuk jar. Buktinya ya wa dzalika kan begitu kan? Maka wa dzalika ka'rif bina fa innana nilnal minah. Nah ini dicontohkan dalam satu jumlah yang jumlahnya i'rif bina. Kenalkanlah kami, ha? Mubtada' iya. Enggak, muktadanya ya betul lah jadinya begitu. Baik, jadi i'rif bina fa innana nilnal minah. Nah, ini terhimpun ya. Jadi contoh penggunaan na itu bisa apa namanya? Bisa untuk rafa, bisa untuk nasab, bisa untuk jar, itu terhimpun dalam iya, ungkapan ini. Ya, terhimpun dalam contoh ini. Ya, i'rif bina, kenalkanlah kami, ya, ya, perkenalkan kami, ya, apa namanya, ya, perkenalkan atau apa, pakai carilah sinonim yang lainnya, perkenalkan kami, maka ataupun niscaya kami akan menerima hadiah-hadiah, gitu ya, nil nal minah, ya, niscaya kami akan menerima hadiah-hadiah. Nalayani, nalayanalu menerima kan? Yang memperoleh kan, ya berarti menerima al-minah. Ya di sini al-minah, di situ ada apa namanya? Ada catatan kami. Ada catatan ya. Ya, ya. Hmm? Perkenalkanlah kami. Iya, perkenalkan. Gimana? Ketahuilah kami bisa. Bisa juga ya, arif bina arif akan sesungguhnya kami, kami telah memperoleh pemberian. Ketahuilah kami, maka sesungguhnya kami memperoleh hadiah-hadiah, ya begitu ya. Ya, itu jamak dari minha, di situ disebutkan. Ya, oh enggak ada ya? Enggak ada ya. Pemberian hadiah. Jadi nil nal minah. Ah iyalah ha. Baik. Kita antar ya Pak. Bontot. Iya ya. Jam 10. Iyalah ha. Udah jam 09.30 memang. Baik. Tafadhal. Nah jadi ai salaha lafdhuna lirraf'i. Jadi maknanya lafazna itu bisa untuk rafa. Contoh nilna. Ya ini nilna untuk rafa. Walin nasbi contoh fa innana. Ya innana kan begitu. Dan walil jarri contoh bina wa mimma yusta'malu lirraf'i wan nasbi wal jarri al ya. Dan diantara juga yang bisa digunakan untuk rafa, digunakan untuk nasab, digunakan untuk jar adalah ya. Contohnya seperti famithalur rafi idribi, ya, famithalur rafi nahwu idribi. Ya, contoh untuk yang rafa, untuk penggunaan rafa ya, seperti idribi ya. Ya, dhamirun, dhamir raf'in. Wa mithalun nasbi contoh akramani. Ya, dhamirun nasbin. Wa mithalu jarri contoh marrabi dhamiru jarrin kan begitu. Wa yustamalu fi tsalatsati aidan, dan juga yang bisa digunakan untuk ketiganya adalah hum. Wah iya, apa iya kan gitu. Fa mithalu raf'i contoh hum qa'imuna. Wa mithalu nasbi akramtuhum. Ya dhamiru nasbin kan gitu ya. Wa mithalu jarri lahum dhamiru jarrin. Nah demikian. Hah? Iya, hum qa'imuna. Dhamir raf'in kan hum. Di mana berarti lafaz hum itu bisa digunakan untuk ketiganya. Namun ada catatan di sini ya, yang saya sendiri pun tidak begitu setuju sama contoh yang ini ya. Ada catatan di sini, maksudnya sama penjelasan yang ini. Wa mimma yusta'malu lirraf'i wan nasbi wal jar'i al-ya wa yusta'malu fi tsalatsati aidan hum. Ini ada catatan wa innama lam yadhkuril musannif al-ya wa hum. Hanya saja memang musannif tidak menyertakan al-ya wa hum dalam permasalahan ini, yaitu dalam permasalahan yang dia itu bisa untuk ja, bisa untuk rafa, bisa untuk nasab, bisa untuk jar. Kenapa? Kenapa tidak disertakan ya dan hum? Li'annahuma la yushabbihani. Syabiha yashbahu. La yashbahani ya. La yushbiha asbahu yushbihu ya la yushbihani ya berarti la yushbihani. Jadi li'annahuma la yushbihani na, karena ya dan hum tadi yang dijelaskan oleh syarih itu tidak sama dengan na. Nah kalau na bisa kita katakan yaitu ma yashtariku fihi ar-raf'u wan nasbu. Jadi na bisa kita bilang ma yashtariku fihi ar-raf'u wan nasbu wal jarru. Sementara ya, ya dan hum itu nggak bisa sebenarnya. Kenapa? Karena memang tidak sama dengan na tadi. Di mana sisi tidak samanya? Padahal kan buktinya bisa ada tuh tadi, seperti yang dicontohkan oleh Ibnu Aqil. Ya, tapi enggak sama sebenarnya, enggak bisa disamakan dengan na. Ya. Sebagaimana yang dikatakan beliau sendiri di sini, li'annahuma la yushbihani na min kulli wajhin, dari seluruh sisi. Ya memang iya. Jadi tidak menyerupai na dari seluruh sisi. Di mana ketidakserupaannya? Li'annana takunu lirraf'i wan nasbi wal jarri wal ma'a wal ma'na wahid. Karena na dia itu bisa untuk rafa, bisa untuk nasab, bisa untuk jar, sementara maknanya tetap satu. Wal makna wahid. Wahia, dan dia juga dhamirun muttasilun fil ahwali tsalatsah. Dan dia juga tetap sebagai dhamir muttasil di ketiga keadaan i'rab tadi, di ketiga mahal i'rab tadi. Ketika i'rab apa? Ketika mahalnya rafa, dia muttasil sinanya. Ketika mahalnya nasab, dia muttasil. Ketika mahalnya jar, dia juga muttasil. Bi khilafil ya, lain halnya dengan ya. Fa innaha wa in istu'milat birraf'i wan nasbi wal jarri wa kana dhamiran muttasilan fil ahwali tsalatsa lam takun bi ma'nan wahidin fil ahwali tsalatsa. Jadi lain halnya dengan ya, maka benar memang dia bisa digunakan untuk rafa, bisa digunakan untuk nasab, bisa digunakan untuk jar, bahkan benar ketiga-tiganya ya, di dalam penggunaan ketiga keadaan tersebut dia statusnya muttasil. Ya, sebagaimana yang bisa kita lihat di contoh di atas tadi. Statusnya muttasil. Tapi lam takun bi ma'nan wahid fil ahwali tsalatsah. Enggak satu makna di ketiga keadaan tersebut. Ya kan? Idribi apa maknanya? Iya. Nah, jadi artinya apa? Ya, lir fir raf'inya fi halir raf'i maknanya bukan saya. Walau fi halin nasbinya iya bermakna saya. Fi halil jarinya iya bermakna saya. Kan begitu. Mafhum kira-kira? Paham kan? Nah, jadi artinya apa? Bahwa ya enggak sama dengan na. Jadi makanya lah di sini Ibnu Malik tidak menyertakannya. Karena memang enggak sama. Jadi kalaupun kita sama-samain, ya itu terkesan pemaksaan, kan begitu. Jadi intinya ya sebetulnya tidak bisa kita katakan ma yashtariku fihi ar-raf'u wan nasbu wal jarru. Enggak bisa kita bilang begitu sebenarnya. Beda dengan na. Na bisa kita bilang na ma yashtariku fihi ar-raf'u wan nasbu wal jarru. Tapi ya dan hum enggak bisa sebetulnya. Kenapa? Karena ada ketidaksamaan dari segala sisi dengan na. Nah, ketidaksamaan ya dari segala sisi dengan na, di mana ya kalau dalam keadaan rafa dianya bukan ya mutakallim tapi ya mukhatabah. Jadi itu maksud lam takun bima'nan wahidin. Ya, tidak bermakna satu fil ahwali tsalatsah, di tiga keadaan tersebut. Li'annaha fi halir raf'i lil mukhatab. Karena pas saat keadaannya rafa dia itu ya-nya ya mukhatabah. Wa fi halatayn nasbi wal jarri lil mutakallim, sementara di dua keadaan yang lainnya yaitu nasab dan jar dia-nya mutakallim, maksudnya ya mutakallim. Wa kadzalika hum, begitu juga dengan hum, sama halnya dengan hum. Di mana hum juga ya li'annaha wa in kanat bi ma'nan wahid fil ahwali tsalatsa falaisat mithluna, tetap saja tidak sama dengan na. Walaupun ya walaupun di tiga keadaan itu maknanya sama. Terus di sisi mana tidak samanya? Li'annaha fi halatir raf'i dhamirun munfasil. Iya. Nah, itu dia dari sisi kemuttasilan dan kemunfasilannya. Wa fi halati nasbi wal jarri dhamirun muttasil. Sementara di dua keadaan yang lain yaitu nasab dan jar, dianya sebagai dhamir muttasil. Nah, jadi jelaslah di sini kita enggak bisa bilang hum itu sama seperti na. Nah, oleh karena itu sahibul matan tidak menyertakannya di dalam baitnya. Wallahu a'lam. Wabillahi taufiq hidayah wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.